1 Korintus pasal 5. Naria lele niepe ku tona nguli. Naria samba anggari ta tongo komi. Tono gau sala ante rongonu umana boto. Nau rita tongon tau da anum para saya ala tala. Da antoto nirata po kain ku tona ja iwa itu. Tapi nau pa iwetu. Komi agana sombo-sombo. Non pekiri kajana itu. Kakonona. Komi masipato masusan pu urara. Pada masih pato komi, mempopalai tau tonom po via itu, garita tongo komi. Naupa aku da anaria rita tongo komi vei-vei, nirasaiku eva aku naria mami muriseti. Pada aku naupu monompaka tantu, pesuku to masih pato rapavela katau tonom po via kajana itu, nasimbai eva aku naria rita tongo komi risetu. Jadi ane komi masih romum pasangganing-gani ria rasanga po Yesus, po via monasimbai eva aku vo, nusangganing-gani ante komi. Ante kuasa ngarijai puete Yesus, komi kana membabai tau itu, riaran pale magau nuseta, sampe dota rara natuna jara pakalipo, ala kau puna, ia mamalara pakasalama, tempo ipu Yesus marata baliri dunia. Da'a masipato, komi masombo-sombo mempekiri kajaan tau itu. Na tantu ninjani komi mo, sangele po via tona jaa, mamala mumpaku jaa pura-pura to dea, na simbayu eva sake di lau ragi, na mala mumpope bombo pura-pura labu nugando. Jadi ta jaka mo ragi tona saena, etu mo po kengu na silaka, ala komi majadi magasa, na simbayu eva labu nugando na bau, to dapana vela ragi. Pada ni para sayaku, ivetu tona jadi ante komi. Sabana Kristus nipatesi manjaliku silakata. Ia nasimbayu eva ana bimba to nipatesi di posusa pasca to Yahudi. Jadi eva to nipovia tempo posusa pasca, kamai mo kita mantajaka ragi to nasae. Etumo, manggabasaka pokengu to nasilaka bonajaa. Pada kamai mo, kita manggoni roti daan nipovia ante ragi, etumo, matubu ante pokengu to magasa, Bomanoa. Riara suraku bopia, nitulisiku, ne emosi galo katau no gau sala ante tau da arong na boto. Tau-tau to nipatujuku, da atau ri dunia ei to no gau sala, to daria kabasa-basana, membarata untu ka koro na boto, to ne bagiu, pade to nompakoni pue-puentani. Da a ira to nipatujuku, sabana ane iwetu, komi kana malain gari dunia ei, ala ne emosi galo kaira. Toni tulisiku ka komi, etu mo ne emosi galo katau, tonon pangaku korona to pompara saya ipue, tapi ira no gau sala ante tau da arongo iramboto, ira da aria kabasa-basan, membarata untu ka korona mboto, ira numpakoni pue-puen tanina, ira nangulisin jai taun tanina, ira to panginu, atau ira to pebagiu. Ne emo sanggani ante tau tono inggu ibetu, nau aga manggonim pasangganinggani. Da urusaku, mumpatangara tau-tau da atu pumpara saya. Ira kanara tangara ala tala, tapi komi kana mumpatangara tau-tau tono para saya. Jadi eva toni tulisi riara buku nagasa, popalai mo tau na jaang garita tongo komi.